Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Syederalun, Berita Malam edisi hari ini, Selasa 23 Juli 2019, dibacakan Ilham. Pencuri ditangkap saat menambal ban sepeda motor curiannya di Losmawe. Kadispora Aceh lepas dua siswa ke pelatihan Paskibraka Nasional. Polres Aceh Tenggara ringkus seorang pengedar ganja. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, tim Satreskrim Polres Losmawe meringkus dua orang tersangka pencuri dan penadah sepeda motor. Mereka adalah SB alias SP pelaku utama dan S alias Y penadah. Keduanya warga desa Blangwe Panjo, Kecamatan Blangmangat, Kota Losmawe. Kasareskrim Kriminal Polres Losmawe AKP Indra Teherlambang menjelaskan, sebelum beraksi, pelaku SB lebih dulu memantau calon korbannya. Setelah memastikan rumah korban kosong, SB pun melancarkan aksinya. Tersangka memanjat ventilasi dan masuk ke rumah korban. Kemudian pelaku mengeluarkan sepeda motor milik korban dengan membuka pintu dari dalam. Setelah itu kabur meninggalkan lokasi. Sialnya, ban sepeda motor yang dicuri pelaku bocor sehingga pelaku terpaksa menambal terlebih dulu. Saat itulah tersangka ditangkap oleh pemilik motor dan dilaporkan ke polisi. SB mengaku sudah menjalankan aksi kriminalnya itu selama 1,5 tahun terakhir. Syederalun, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Haji Darmansah SPDMM, melepas dua peserta paskibraka asal Aceh menuju ke nasional. Keduanya adalah M. Faris Apkari dari Man Insan Cendikia Aceh Timur dan Indrian Puspita Ramadhani dari SMA Negeri 1 Biren. Pelepasan dua paskibraka Aceh itu berlangsung di kantor Dispora Aceh Selasa pagi. Darmansah berharap keduanya bisa tampil menjadi anggota paskibraka terbaik di tingkat nasional. Darmansah memberikan motivasi agar keduanya tetap bersemangat, menegakkan kedisiplinan, berdoa, dan serius mengikuti tahapan-tahapan latihan serta menjaga nama baik Aceh. Syederalun, Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara meringkus seorang pengedar narkoba jenis ganja di Desa Gumpang, Kecamatan Bukit Tusam. Pria itu adalah SA, warga setempat. KBO Satreserse Narkoba Polres Aceh Tenggara Ibda Akhdiar Muslim mengatakan SA ditangkap kemarin di rumahnya sekitar pukul 15. Saat hendak diringkus, SA hendak mengisap ganja. Begitu mengetahui petugas datang, tersangka langsung menelan ganja kering yang hendak dilinting menjadi rokok ganja. Namun petugas meminta tersangka memuntahkannya. Petugas lantas melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan ditemukan uang tunai Rp65.000 yang diakui tersangka merupakan dari hasil penjualan ganja. Penggeledahan berlanjut ke rumah pelaku, ternyata kembali ditemukan ganja terbungkus dalam karung dan kertas seberat 500 gram. Saat ini tersangka bersama barang bukti ganja telah diamankan di Mapolres Agara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, polisi membongkar praktik peredaran narkotika jenis ganja yang dibalut gula aren. Ganja asal Aceh ini ternyata dipesan oleh dua napi dari lapas narkotika Jelengkong dan Bance, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyodo Wisnu Andiko mengatakan, ganja asal Aceh dipesan TS alias Galing, napi di lapas Jelengkong, dan YS napi di lapas Bance. Menurut Truno, kedua napi ini memesan langsung ke seseorang bandar di Aceh. Barang kemudian dikirimkan ke Bandung dan dibawa oleh VA. VA kemudian membawa barang menuju Cicalengka ke sebuah tempat yang digunakan sebagai gudang sementara pada Kamis lalu. Namun belum sampai ke gudang, personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat yang dipimpin Kombes Enggar Parayanom berhasil menangkap VA di pinggir jalan. Saat digeledah di dalam mobil VA ditemukan tumpukan 4 buah kardus yang berisi 83 kg ganja. VA memanipulasi dengan memasukkan gula aren merah ke setiap dus agar bau ganja tak tercium. Polisi saat ini tengah mengembangkan kasus ini, termasuk menyelidiki bagaimana cara dua napi memesan ganja itu. Cederalun, sebuah pelajar yang sedang asik nongkrong di salah satu warung kopi di Melabuh, Aceh Barat, sambil bermain game online lari kocar-kacir saat didatangi petugas Satpol PP yang sedang berpatroli pada Selasa pagi. Bahkan sejumlah siswa terlibat kejar-kejaran dengan Satpol PP. Informasi yang dihimpun awalnya para siswa yang tidak tahu didatangi Satpol PP sangat serius bermain game online. Namun begitu melihat beberapa personil Satpol PP yang turun dari mobil, akhirnya para siswa langsung lari dan meninggalkan beberapa barang milik mereka. Dalam operasi itu, pihak Satpol PP sempat mengamankan beberapa barang milik sejumlah siswa. Bahkan dalam kejar-kejaran dengan siswa, petugas Satpol PP berhasil mengamankan seorang siswa. Namun siswa yang berhasil diamankan itu tidak dibawa ke kantor Satpol PP dan hanya diberikan peringatan. Kepada siswa yang diamankan, diingatkan untuk tidak nongkrong di warung kopi saat jam sekolah, apalagi dengan bermain game online PUBG atau sejenisnya. Jika ingin bermain game online, petugas meminta agar mereka pulang ke rumah terlebih dulu. Cederalun, warga yang bermukim di kawasan tempat pelelangan ikan Ujung Baruh, Johan Pahlawan, Aceh Barat, meminta pemerintah segera merenovasi jembatan penghubung antara desa Ujung Baruh dengan ex-desa Padang Serahit. Pasalnya jembatan penghubung itu rusak parah dan mengancam pengendara yang melintas. Salah seorang warga desa Ujung Baruh, Edi Maidisa, mengatakan kerusakan jembatan penghubung itu kian parah setahun terakhir. Bahkan tidak jarang pengendara terjatuh dari jembatan. Tahun ini saja ada dua yang jatuh karena kendaraan mereka terperosok. Menurutnya jembatan itu selain dilintasi roda dua, juga dilintasi becak berisi jerigen minyak milik nelayan. Sehingga kayu-kayu sebagai alas jembatan yang telah lapuk itu mudah patah. Apalagi nelayan yang selama ini kerap memarkirkan bot atau kapal tangkap mereka di TPU Ujung Baruh, sering melintasi jembatan itu untuk membeli minyak di stasiun pompa bahan bakar nelayan yang berada di bibir muara ex-desa Padang Serahit. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Selasa, 23 Juli 2019. Berita pagi Serambi FM hadir pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Cederalun, wassalam.